بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Keluarga Islami. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-aula liman jaa ila al-jum'ati an yashtaghila bis-salati hatta yakhruja al-imam. Yang lebih utama bagi orang yang datang ke Jumat untuk menyibukkan dirinya dengan salat sampai imam itu datang. Lima fi sahihi min qawlihi ta'ala min qawli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan yang sahih dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ثم يصلي ما كتب له, kemudian dia solat apa yang mampu dia lakukan, yakni tidak dibatasi seberapa pun. Itu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Bal alfadhuhu sallallahu alaihi wasallam fiha targhib fi salati idza qadima ar-rajul al-masjida yawm al-jum'ati min ghairi tawqitin wa huwa al-ma'thur min as-sahabati. Malahan alfaz, lafaz-lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya terdapat memotivasi untuk mengerjakan solat apabila seorang datang ke masjid pada hari Jumat tanpa ada batas waktu. Ya, tanpa ditentukan waktunya atau tanpa dibatasi. Ya, pembatasannya adalah datangnya imam. Wa huwa al-ma'thuru 'anil sahabah, perbuatan tersebut terdapat asar atau diriwayatkan dari para sahabat. Kanu idza atau al-masjid yaumal jum'ah yusalluna min hina yadkhuluna ma tayassara, faminhum man yusalli 10 rak'atin wa minhum man yusalli 12 rak'ah wa minhum man yusalli 8 rak'atin wa minhum man yusalli aqalla min dhalik. Diriwayatkan dari para sahabat bahwasanya mereka apabila masuk ke masjid pada hari Jumat, di antara mereka mengerjakan solat di awal atau ketika mereka masuk ke masjid. Apa yang mampu mereka lakukan? Di antara mereka ada mengerjakan 10 rakaat, di antaranya ada mengerjakan 12 rakaat, di antara mereka ada mengerjakan 8 rakaat, dan di antara mereka ada yang kurang dari itu. Walihada, oleh karena itu, kana jamahiru a'immah muttafaqina ala annahu laysa qabla jum'ati sunnatun muakkatatun biwaqtin muqaddaratin bi'adadin. Oleh karena itu, mayoritas imam bersepakat bahwasannya sebelum solat Jum'at itu tidak ada sunat atau solat sunat yang ditentukan waktunya dengan waktu yang diukur dengan jumlah tertentu. Jadi tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh jumlah rakaat. Jadi kapan dia datang, dia jam 11 dia mengerjakan sholat dua rakaat sampai datang imam, ya, atau lebih awal lagi, artinya dia sibukkan dirinya untuk mengerjakan sholat sebagaimana hadis Nabi tadi mengatakan thumma yusalli ma kutiba lahu, lalu dia sholat semampunya dia. Wassalatu qabla jum'ati hasanah, sholat sebelum Jum'at itu adalah baik. Walaysat bisunnatin ratibah, akan tetapi dia bukanlah sholat sunat rawatib. Jadi tidak ada sholat sunat rawatib qabaliyah Jum'at itu, enggak ada. Akan tetapi dia adalah sholat mutlak, ya, sholat yang dikerjakan untuk sampai datangnya imam. Di antara ulama ada mengatakan dia adalah sholat intizar, sholat menunggu imam. Jadi sholat terus. Setiap dia kerjakan adalah dua rakaat salam. Wa in fa'ala aw taraka lam yunkar alaih. Kalau dia kerjakan semampunya dia, seberapapun, tidak diingkari. Kalau dia tidak kerjakan setelah dia sholat tahiyatul masjid, juga tidak diingkari. Wa hadza a'dalul aqwal. Ini adalah perkataan yang lebih sederhana, yang tengah-tengah. Wa hina idzin faqad yakunu tarku afdal idza الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله طيب هذا ما يتعلق بالصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة ini adalah berhubungan dengan solat sunat yang dilakukan sebelum solat Jumat falaysa laha ratibatun qablaha tidak ada solat sunat rawatib sebelum Jumat wa innama ratibatuha ba'daha tetapi solat sunat rawatibnya adalah setelah solat Jumat wa fi sahih Muslim dan sahih Muslim idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an apabila salah seorang di antaramu telah mengerjakan solat Jumat maka hendaklah dia mengerjakan setelahnya solat 4 rakaat dalam sahihain dalam sahih Bukhari dan Muslim فيه سجادة أو عصا أو نعلان أو يتأخر عنه ويتأخر وهو عن الحضور، ويحرم المتقدم من ذلك المكان، فإن ذلك عمل غير سائغ. Yang berhak untuk mendapatkan di tempat di dalam masjid adalah orang yang lebih dahulu datang. Ini untuk saf pertama itu ya tidak boleh di booking ya. Jadi yang berhak untuk mendapatkan saf pertama atau dimanapun adalah orang yang terdepan atau yang terdahulu datang ya, dengan hadir dengan dirinya sendiri. Adapun sebagian yang dilakukan oleh orang atau adapun yang dilakukan oleh sebagian orang yang dia memboking tempat di dalam masjid, diletakkannya sejadahnya atau diletakkannya tongkatnya atau tanda yang lain ya, sandalnya yang digulungnya misalkan karena masjidnya besar misalnya, nah taruh ini di sini atau pecinya, sudah itu dia pergi ke mana-mana ya. Wa ta'akhkhar huwa 'anil hudur, kemudian dia terlambat hadir tapi tempatnya sudah di bookingnya ya. Wa yahrimul mutaqaddima min dzalikal makan, dia menghalangi orang-orang yang telah terdahulu datang untuk menempati tempat tersebut. Fa dzalika 'amalun ghairu sa'ir, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak boleh, yang tidak pantas. Bal sarraha ba'dul ulama anna liman atal masjida raf'a ma wudi'a fi dzalikal makan was-salata fihi. Malahan sebagian ulama menegaskan ya bahwasanya bagi siapa yang mendatang masjid untuk mengangkat tempat tadi, sejadah tadi dia tak angkat ya, dan dia mengerjakan salat di tempat tersebut. Li'anna sabiqa yastahiqqu as-salata fi as-saffil awwal, karena orang yang terdahulu datang dialah yang lebih berhak untuk mengerjakan salat di saf pertama. Wa li'anna al-wad' al-hima lil makan fil masjid duna hudur min as-shakhsi iqtisabun lil makan, bahwasanya meletakkan tanda atau batas ya di masjid tanpa dihadiri oleh orang tersebut berarti itu dia sudah merampas tempat ya, iqtisab, merampas tempat tersebut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa amma ma yaf'aluhu katsiru minan nas min taqdimi mafarisha wa nahwiha ila al-masjid yawm al-jum'ati aw ghayriha qabla dhahab pun yang dilakukan oleh kebanyakan dari orang dengan mendahulukan mengirim ya, mendahulukan sejadahnya atau yang semisalnya ke masjid pada hari Jumat atau yang lainnya sebelum dia datang ke masjid, maka ini terlarang sepakat kaum muslimin, malahan itu adalah diharamkan ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah subhanallah ya, sudah terjadi pada zaman dia dan terjadi juga pada zaman kita sekarang ini. Wa hal tashihhu salatu ala dhalika al-mafrush fi qawlani lil ulama, apakah sah salatnya lebih datang awalan, ya, yang lebih dahulu, itulah yang lebih berhak mendapatkan tempat tersebut. Wal ma'ruf wal ma'mur bihi an yasbiqa ar-rajulu bi nafsihi ila al-masjid. Yang diperintahkan itu adalah seseorang dengan dirinya sendiri dia datang lebih awal ke masjid. Fa idza qaddama al-mafrusha wa ta'akhkhara huwa faqad khalafa asy-syari'ati min wajhain. Kalau seandainya dia mengirimkan dia kirimkan dulu sejadahnya atau tikarnya, lalu dia terakhir datang, maka dia telah menyelisih syariat dari dua sisi. Menjihati ta'akhurihi wa huwa ma'mur bitaqaddum. Dari sisi yang pertama, dari sisi keterlambatan dia, sementara dia diperintahkan untuk datang lebih awal. Wa menjihati ghasbihi li ta'ifati minal masjid wa man'ihi sabiqina ila masjid an yusallu fihi. Dari sisi yang lain adalah rampasan dia, sikap dia merampas sebagian tempat di dalam masjid dan menghalangi orang-orang yang telah dahulu datang ke masjid untuk mengerjakan sholat di sana. Itu juga adalah menyelisih syariat. Wa yutimmu as-saffal awwal fal awwal. Ya, hendaklah untuk menemui atau memenuhi saf pertama dulu, ya. Tsumma innahu yatakhatta urqaban nas idza hadaru. Kemudian mereka lagi, ya, ketika hadir mereka harus semua melangkahi bahu-bahu orang karena dia di belakang, ya, tempat duduk depan semua orang udah penuh belakang nih, akhirnya dia harus melangkahi bahu-bahu orang dan ini adalah yang menyelisihi. Wa min ahkamil jum'ah, di antara hukum-hukum Jumat atau tata cara pelaksanaan atau adab-adab Jumat, anna man dakhalal masjid wal imamu yakhtub lam yajlis hatta yusalli rak'ataini yujizu fihima. Bahwa siapa yang masuk masjid imam sedang menyampaikan khutbah, maka jangan dia duduk, dia tidak boleh duduk sampai dia mengerjakan sholat dua rakaat, tapi dia ringkas sholatnya. Maksud ringkas ini apa? Jadikan satu rakaat, tidak dipercepat, jangan berlama-lama dia dalam bacaannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum yawmal jum'ati wa qad kharaja al-imamu falyusalli rak'atain. Muttafaqun alaih. Apabila salah seorang di atas mau datang hari Jumat dan imam telah keluar, ya, maka hendaklah dia solat dua rakaat. Muttafaqun alaih. Zadu Muslim, Imam Muslim menambahkan, wal yatajawwaz fihima, hendaklah dia ringkas dalam dua rakaatnya tersebut. Ay yusri', yaitu dia bergegas, yakni dipercepat. Fa in jalasa qama fa ata bihima. Kalau seandainya ternyata ketika dia masuk langsung dia duduk, baru dia ingat, saya belum sholat tahiyatul masjid, berdiri lagi. Bukan berarti lamam kok sholatnya, kalau boleh duduk, enggak, berdiri lagi. Ya. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajul alladhi jalasa qabla an yusalliyahuma fa qala lahu qum farka' rak'atayn. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada laki-laki yang dia sudah duduk sebelum dia mengerjakan sholat dua rakaat tahiyatu masjid. Itu pada saat hari Jumat. Nabi memerintahkan dia, kum fasalli rakaatain au farka rakaatain. Berdirilah, kata Nabi, sholatlah dua rakaat. Kalau seandainya di dalam khutbah Jumat Nabi berhenti menyampaikan khutbahnya menegur orang yang tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid, ya, dan orang ini sudah duduk kemudian Nabi perintahkan, ini menunjukkan pentingnya sholat tahiyatul masjid. Ada satu hari cerita dari seorang guru kami bahwa seorang ayah dan anak pergi ke masjid. Anaknya masuk ke kuliah syariah. lalu bapaknya masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid, anaknya masuk masjid duduk samping dia, langsung duduk aja ya. Lalu dia bilang, wahai anakku, kenapa kamu tidak sholat tahiyatul masjid? Oh, sholat tahiyatul masjid itu kan sunat. Apa kata ayahnya? Saya memasukkan kamu ke kuliah syariah bukan untuk itu, untuk memilih mana sunat, mana yang tidak, tapi adalah untuk mengetahui ilmu agama dan mengerjakannya. Ya. Nah, jadi tahiyatul masjid ini penting. Kalau salat dalam salat Jumat aja kita harus mengerjakannya, apalagi luar, di luar salat Jumat, apalagi dalam pengajian. Ya, dalam pengajian itu datang, khutbah Jumat aja kita harus mengerjakan. Apalagi dalam pengajian. Wa min ahkami salati Jum'ah annahu la yajuzul kalam wal imam yakhthub. Di antara hukum-hukum salat Jumat adalah tidak boleh berbicara sementara khatib sedang menyampaikan khutbah atau imam menyampaikan khutbah, baik dalam masjid atau di luar masjid. Ini orang kadang-kadang duduk dia di atas motor, duduk-duduk dulu, nanti sudah berlalu baru masuk. Ya, ini adalah tentu menyelisih dari syariat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Quran, maka dengarlah, yakni istima' itu apa? Simaklah, yakni as-sama' ma'al faham, yakni mendengar diiringi dengan pemahaman, yakni seksama, memperhatikan. Wal insad itu adalah menjauhkan diri dari mengerjakan sesuatu yang mengganggu istimak. Berarti tidak boleh sibuk diri kita. Ya, kalau begini kita mendengar Al-Quran, nggak boleh orang baca Al-Quran misalkan di dalam sebuah majelis. Ya, kita ada satu orang baca Al-Quran, nggak boleh kita sibuk baca lihat-lihat HP. Berarti kita sudah tidak insat. Tapi tidak diam, dengar seksama, apalagi ngobrol. Ya. Qala ba'du mufassirin, sebagian dari ahli tafsir mengatakan, inna nazala fil khutbah, bahwasanya ayat ini turun dalam khutbah atau tentang khutbah. Wasumiyat Qur'anan lishtimaliha 'ala al-Qur'an, disebutkan dengan Qur'an karena khutbah itu mengandung di dalamnya Al-Qur'an. Wahatta ala al-qaul al-akhir bi anna al-ayah nazzala fi shalah. Kemudian perkataan yang lain mengatakan ayat ini turun di dalam salat. Fa inna tashmulu bi umumiha al-khutbah. Ya. Karena salat itu dengan meliputi khutbah juga. Walhasil dalam permasalahan ini, kita dalam khutbah Jumat kita harus diam, kita harus dengar ucapan atau khutbahnya imam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala sah. Sah itu apa arti itu? Bahasa Arabnya itu adalah isim fi'il, dia isim tapi fi'il amr. Sah, ya ini maksudnya diam. Ya, ada orang diam gitu ya. Faqad lagha, sungguh dia telah sia-sia. Wa man lagha, siapa yang sia-sia? Fala jum'ata lahu, tidak ada Jumat baginya. Rawahu Imam Ahmad. Wa fil hadis al-akhir, man takallama fa huwa kal himar yahmil asfara. Siapa yang berbicara, dia bagaikan keledai yang membawa ya, karang atau membawa asfara, membawa apa namanya, buku ya. asfar buku yang banyak. Gimana kalau dia bawa buku? Dia tidak tahu apa yang dibawanya. Ya? Kalau dia tahu enggak apa yang dibawanya? Enggak tahu, dia enggak bisa baca kok. Ya. Jadi subhanallah. Hakikat ilmu itu adalah amal. Hakikat ilmu adalah amal. Jadi banyak orang ilmu tapi amal tidak diamalkan, sama ya enggak? Walladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'ah. Bagi orang yang mengatakan diam, maka tidak ada Jumat baginya. Wal muradu la jum'ata lahu kamilah. Yani dia tidak memiliki Jumat yang sempurna. Yani kurang nilai Jumatnya. Wa fi sahihain, dalam sahihain, dalam hadis Abi Hurairah, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghawta." Jika engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat diam, imam sedang menyampaikan khutbah, maka engkau telah menyia-nyiakan. Ai maknanya qultal laghwa, yakni engkau telah mengatakan perkataan yang sia-sia. Wal laghu di sini adalah al-ithm. Perkataan laghu di sini adalah dosa, berarti engkau telah melakukan dosa. Fa idza kana alladhi yaqulu lil mutakallim ansit wa huwa fil asli ya'muru bi ma'rufin faqad lagha wa huwa man'iyun an dhalik fa ghairu dhalika min al kalam min babi aula. Kalau seandainya status orang, bagi orang yang mengatakan ansit, ya, yang mana pada dasarnya dia amar ma'ruf tuh, ada orang sedang ngobrol lalu dia diam, bagus enggak tuh? Bagus kan? Dia ingin menenangkan orang supaya dia mendengarkan khutbah, tapi telah dihukum sebagai sia-sia dan itu dilarang. Apatah lagi kalau seandainya pembicaraannya dengan pembicaraan yang lain, mauta di dalam masjid sedang khutbah, tentu itu lebih utama, ya, akan menyia-nyiakan sholatnya. Kalau yang tadi aja untuk memperbaiki orang, ya, itu sudah dilarang, apalagi berbicara yang tidak pada tempatnya. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang menyentuh kerikil, batu kecil, maka sungguh dia telah sia-sia solatnya. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bukan maksudnya khusus untuk kerikil, tapi maksudnya di sini adalah al-ghayatu fil istima, al-inayah fil istima, perhatian untuk mendengar khutbah. Ini maksud dari hadis ini. Ya. Wal bu'du amma yashghul aw yushghilu an istima'. Menjauhkan diri dari sesuatu yang menyibukkan, yang melalaikan dari mendengar khutbah. Ya. Apabila dia memegang hasa atau kerikil tadi, atau kertas, membaca buletin, atau Al-Quran dia baca misalkan, gak boleh. Apalagi HP, apalagi menjawab atau berweaan dengan orang kita sedang khutbah, ya, maka itu telah menyia-nyiakan, berarti dia tidak insaf. Tayyib, bagaimana dengan kotak amal? Ya, kotak amal yang kadang-kadang ada 5 kotak amal malahan. Ya. Ini memang, ya, kadang-kadang keberadaan kita di sana gimana? Kita sudah tahu ini hukumnya. Ya, maka kita pesankan pada pemirsa, kalau seandainya dari pemirsa juga ada pengurus masjid, maka berupayalah merubah paradigma ini. Jangan jadikan khutbah Jumat ya menjadi sia-sia gara-gara kotak amal. Ya, ada orang dia berniat untuk bersedekah pasti yang keluarnya 2000 ya. Ya, 2000-nya 5 lah. Kocek. Saya pasti dia tidak akan bisa dengar khutbah, pasti melalaikan dia. Jangankan itu, kita menggesernya aja, apa hubungannya dengan nasal gitu ya. Kita menggesernya. Enggak digeser malah nembuh orang. Oi. Ya, ini fenomena yang ada. Ya, solusinya adalah dengan membuat atau membuat kotak-kotak setiap saf, taruhlah misalkan 100 meter panjang kesinan masajinya, insyaallah tidak ada rena. Ya, taruhlah misalkan 40 meter bagi dari ujung sana untuk 20 meter, dari tengah-tengah 20 meter sana lagi kan gitu kotaknya, supaya kalau seandainya khawatir jamaahnya lari duluan. Ya, karena memang untuk bersedekah itu kadang-kadang kotak amal di pintu aja enggak ada motivasi. Tapi ketika lewat di depan ada motivasinya. Ya. Nah, jadi lakukanlah setelah salam. Setiap saf dibuat sebagaimana yang kita lakukan di Masjidil Hakim, ya. Setelah sholat Jumat, setelah salam, ya sudah mulai sedang berzikir, silakan mau menggesernya, mau mengeluarkan infaknya dan seterusnya. Nah, ini kekhawatiran kita bisa menyebabkan sholat dari jamaah menjadi sia-sia. Walaupun makna tadi dikatakan adalah la jum'ata lahu kamilatan, tidak memiliki sholat Jumat yang sempurna baginya karena telah tersia-sia oleh hal yang tadi. Kemudian kita tambah sedikit lagi, wa yajuzu lil imami ayatakallama an yukallima ba'd al ma'mumin hal al khutbah wa yajuzu li ghairi an yukallimahu li maslahatin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kallama sa'ilan wa kallamahu huwa wa yatakarrar dhalika fi 'adati waqa'i kallama fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'd as-sahabati wa kallamuhu hal khutbah fiha fima fihi maslahatun wa ta'allumun wa li anna dhalika la yashghalu an sama'il khutbah. Boleh imam berdialog atau menyapa makmum ya pada saat khutbahnya. Tadi Sulaik Al-Ghatafan datang ke masjid langsung duduk, lalu Nabi tanya, hal solait, apakah engkau telah solat? Qala la, berarti dijawab oleh Sulaik Al-Ghatafan. Tidak. Qala qum fasalli rakaatain atau farka' rakaatain, solatlah dua rakaat. Terjadi dialog. Diawali oleh khatib. Atau boleh juga diawali oleh makmum. Ya. Wa yajuzu li ghairihi, selain dari imam boleh ayukallimahu limaslahah. Dia berdialog dengan imam untuk kemaslahatan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kallama sa'ilan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan orang yang bertanya, wa kallamahu huwa, dan orang yang bertanya tadi berbicara juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takarrara dhalika fi 'iddatil waqa'i, itu terjadi berulang di beberapa kali insiden atau kejadian. Kallama fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'd as-sahabati wa kallamuhu hal khutbati fima hu fihi maslahatu wa ta'allum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sebagian sahabat, dan para sahabat juga berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal yang di situ ada kemaslahatan dan ada yang perlu ditanyakan. Ya. Wa li anna dhalika la yashghulu an sama'il khutbah. Karena bertanya tadi itu tidak menyibukkan dia dari khutbah. Ya. Nah ini jangan lakukan di masjid yang belum mempelajari ini. Ya, nanti dikeluarkan orang ladiang. Ya, karena jangankan itu, tentang masalah menjarkan bismillah atau tidak menjarkan bismillah, ada ustadz yang ditendang kok. Ya, apalagi yang seperti ini gitu kan. Ya, jadi perlu ada sosialisasi kalau seandainya perlu. Kalau seandainya perlu. Ya. Wala yajuzu liman yastami'u al-khutbata an yatasaddaqa 'ala as-sa'ili waqta al-khutbah. Tidak boleh bagi orang mendengar khutbah untuk bersedekah kepada orang yang meminta. Biasanya di masjid, masjid Mekah, Masjidil Haram atau Madinah, kadang-kadang ada juga ada orang-orang dari Pakistan, orang India, esu-esu yang ada datangnya. Caliannya orang Indonesia, aku biasa no, gampang orang Indonesia. Ya, minta sedang khutbah enggak boleh. Jangan ni ada kadang-kadang semacam diberikan informasi yang enggak benar gitu loh. Kalau ada yang meminta nanti di Mekah, ya, agih aja. Jangan-jangan cuma malaikat. Nah, pada saat khutbah, ya, kalau ada yang minta jangan dikasih. Waqtal khutbah. Li'anna as-sa'ila fa'ala ma la yajuzu lahu fi'luhu. Karena orang yang meminta tadi dia telah melakukan perbuatan yang tidak boleh dia kerjakan. Fala yu'inu 'ala ma la yajuz. Jangan bantu dia terhadap perbuatan yang tidak boleh dia lakukan. Wa huwal kalamu hala khutbah, yaitu berbicara pada saat khutbah. Jadi bisik-bisikan Jawa. Ya. Haji, haji, haji, sedekah, haji. Ya. Nah, itu enggak boleh. Jangan dibantu. Taib. Kalau gitu juga kayak gini, ya, kotak amal tadi ya, nak. Menyibukkan kita. Taib. Wa tasunnu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'aha min al-khutbah wa la yarfa'u sawtahu biha li'alla yashghala ghayrahu biha. Disunatkan untuk bersalat kepada nabi apabila mendengar selawat atau nama nabi di dalam khutbah atau dari khatib, dan tidak mengangkat suaranya. Ya, sebagaimana sebagian orang ada yang ketika dengar Nabi Muhammad SAW semuanya mengucapkan keras gitu ya. Enggak perlu, karena itu akan menyibukkan orang lain. Sudah dia mengucapkan dengan bibirnya sendiri, dia ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, usannu ayu amina ala du'ail khatib bila raf'i sautin wala yadaihi. Nah, boleh juga Syekh juga mengatakan di sini boleh mengaminkan doanya khatib tanpa diangkat suara dan tanpa mengangkat kedua tangan. Ya. Dan dalam ucapan kita itu tidak menjadikan kita lalai, malah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa raf'us sauti qudamul khatibi makruhun aw muharramun ittifaqa wa la yarfa'u al-mu'adhdhin wa la ghayru sawtahu bi salatin wa la ghayriha. Syekh Islam Timiyah mengatakan mengangkat suara di hadapan khatib adalah makruh atau haram sesuai sepakat ulama, dan tidak boleh muadzin mengangkat, dan tidak boleh muadzin dan yang lainnya mengangkat suaranya baik dengan salawat atau yang lainnya. Ya, muadzin biasanya adalah mubaligh ya. Muadzin itu kadang-kadang dia mengangkat suaranya, enggak boleh. Wala wa yulahaz anna hadha alladhi nabaha alayhi syekh la yazalu mawjudan fi ba'd al-amsar. Apa yang diingatkan oleh Syekh Al-Islam Tiamai ini masih terjadi di sebagian negeri. Ya. Min raf'i sawti bis-salati 'ala ar-rasulillah 'ala ar-rasuli aw ghairi dhalika min al-ad'iyati hal al-khutbati aw qablaha aw bain al-khutbatayn. yaitu dengan mengangkat suara untuk berselawat kepada Nabi atau yang lainnya berupa doa pada saat khutbah atau sebelum khutbah atau di antara dua khutbatain. Dua khutbah. Ya. Antara khutbah dengan khutbah, oh ada soal muadzinnya angkat suara berselawat kepada Nabi. Enggak boleh. Ya. Warubbama ya'muru ba'dul khutaba al-hadirin bidzalik wa hadha jahlun wa ibtida'un la yajuzu fi'luhu. Terkadang boleh jadi sebagian khatib menyuruh orang-orang yang hadir untuk mengucapkan itu selawat misalnya. Ya. Dan ini adalah jahlun, kebodohan. Ibtida'un, ada suatu perbuatan yang baru, bid'ah. La yajuzu fi'luhu, yang tidak boleh dikerjakan. Wallahu ta'ala alam, demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pembahasan kita masih tersisa pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, InsyaAllah ta'ala. Kita ambil beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan, mengerjakan solat istikharah, apakah cukup sekali atau harus lebih dari sekali sampai kita benar-benar merasakan mendapatkan jawaban atau sudah merasakan yakin dalam salah satu pilihan? Solat istikharah bukan memilih satu di antara dua. Solat istikharah itu adalah kita punya keinginan lalu kita lakukan. Solat istikharah sekali boleh, dua kali boleh, tapi tidak perlu ada jawaban yang datang dalam mimpi. Tidak, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa istikharah itu terjadi dengan dua. Yang pertama, solat dua rakaat yang kita niatkan istikharah, kemudian kita membaca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmi wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim, dan seterusnya kita sebutkan di dalamnya hajat kita. Yang kedua adalah beristisyarah, yakni musyawarah dengan orang yang punya pengalaman. Itu bagian dari istikharah. Cuma mana yang didahulukan? Apakah bermusyawarah dulu atau solat istikharah dulu? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan solat istikharah didahulukan, baru kita bermusyawarah. Ya, karena boleh jadi nanti dengan kita solat istikharah, Allah pertemukan kita dengan orang yang memberikan nasihat kepada kita yang terbaik. Kita milih jodoh misalkan, atau buka usaha, atau yang lainnya. Ya. Kemudian kalau seandainya sudah dilihat oleh orang yang bermusyawarah, kita musyawarah, oh Anda melakukan ini enggak tepat, enggak bagus, tidak strategis, enggak bagus usaha itu, sudah, berarti itu adalah bagian dari hasil istikharah kita. Oh dia misalkan, oh bagus, lanjutkan, ternyata ketika lanjut gagal, ya berarti ya itu yang terbaik. Ya, jadi tidak ditunggu dulu, ini tunggu dulu kapan mau anunya. Ya, jawaban dari mana mau jawabannya? Ya, terkadang hati ada kecenderungan, gitu kan? Apakah harus motong kuku pada hari Jumat? Dan apa perbedaan witir dan qiyamul lail? Tidak ada dalil yang menunjukkan, hadis Nabi yang menunjukkan akan keutamaan memotong kuku pada hari Jumat. Akan tetapi sebagian dari ulama ya menganggap dianjurkan untuk bersih-bersih pada hari Jumat. Ya, karena kita akan datang sholat Jumat. Di antaranya ada memotong kuku, memotong rambut kalau semestinya, apa yang harus kita bersihkan. Ya. Cuma itu adalah anjuran dari ulama, bukan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang witir dan qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah sholat malam. Sholat yang dikerjakan pada malam hari. Ya. Bagian dari qiyamul lail adalah witir. Witir kita kerjakan di akhir kalau seandainya kita punya niat untuk bangun di awal sebelum datang terbitnya fajar. Ya, maka witir bagian dari qiyamul lail. Bolehkah mengikuti ceramahnya Ustaz yang menolak Allah berada di atas arsy? Kalau dia sudah menolak Allah di atas arsy, apa ilmu yang akan kita ambil lagi dari dia? Yang sudah pasti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Dan di dalam Al-Qur'an terdapat 70 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu di langit. Ya, lalu masih kita mengikuti kajian dia, apa yang harus kita harapkan? Ya, maka tinggalkan. Masih banyak loh ustaz-ustaz kita yang kajiannya belum kita ikuti, belum kita apa namanya kita pahami. Kalau seandainya sebenarnya mengingkari Allah Subhanahu wa taala arsy itu adalah keyakinan dari Jahmiyah. Ya, keyakinan Jahmiyah. Di dalam Asy'ariyah dia tidak mengingkari. Dia hanya mentakwil. Apa makna istiwa itu? Ya, dia tidak mengingkari Allah di langit. Tapi yang mengingkari di langit itu adalah Jahmiyah. Nah, maka ulama mengatakan keinginan Jahmiyah itu bahwasanya tidak ada yang diibadati di langit. Ya. Nah, jadi orang yang seperti ini ya jangan diikuti kajian-kajiannya. Apakah seorang wanita yang sudah istita'ah untuk melaksanakan haji atau umrah tapi tidak punya mahram, tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya saudara, apa yang harus dia lakukan? Ini sudah kita bahas ya pada setiap pagi tentang untuk permasalahan keberangkatan bagi wanita yang sudah ada istita'ah, kemampuan untuk pergi haji, sudah wajib baginya haji, maka terjadi perbedaan pandang ulama. Hukum asal di dalam perjalanan seorang wanita harus dengan mahram. Hanya saja di dalam haji terjadi perbedaan pandangan ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka menganggapan bahwa keberangkatannya itu ya bisa dengan orang-orang yang terpercaya. Wallahu alam. Dan itu juga pendapat yang dilakukan oleh Aisyah, oleh Ibn Umar. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dibacakan disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita tidak boleh pergi bersafar kecuali dengan mahram. Kata Aisyah, tidak semua wanita yang memiliki mahram. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang ini, dia tidak punya mahram sama sekali. Dia tidak punya suami, dia tidak punya orang tua, ya. Dia tidak punya saudara, ya, sehingga maka boleh dia berangkat dengan catatan harus dengan sekelompok wanita as-siqat, wanita-wanita yang terpercaya. Wallahu taala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.